hatiku. Ku sayang, ku cinta padamu sayangku. Maafkan diriku sayang, ku tidak memilih dirimu. Suka pada dirimu, padahal ku setia, ku cinta padamu. Tidak.